Mitra bisnis bidang usaha jasa fotokopi rencananya akan diwajibkan membayar royalti untuk diberikan kepada penulis buku. Hal ini menjadi dilema lantaran di satu sisi hak cipta harus dihargai, namun di sisi lain melihat kenyataan jasa fotokopi selama ini laris lantaran banyak buku yang sulit didapat. Selain itu, masih adanya kenyataan bahwa buku-buku yang diperlukan oleh masyarakat secara umum yang ingin mendapatkan pengetahuan tidak terjangkau dari sisi harga. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan penulis buku dan pengamat pendidikan Doni Kusuma. Pak Doni, bagaimana komentarnya soal ini? Apa yang kita lakukan itu kan memang harus sesuai dengan prosedur hukum ya Mas ya. Hak cipta itu memang harus dihargai. Masalahnya kan apakah dalam aturan hak cipta itu sudah diatur masalah fotokopi? Karena fotokopi itu kan untuk kepentingan pribadi ini. Kalau saya lihat di kampus-kampus itu, fotokopi buku kan. Kalau yang fotokopi yang biasa kan nggak ada apa-apanya. Itu nanti kita akan kesulitan untuk masalah mekanisme. Lalu kemudian masalah bagaimana sistemnya. Sebenarnya agak persoalannya itu bukan di fotokopinya. Pemerintah kalau menang royalti untuk fotokopi itu salah. Yang harus dikelola adalah bagaimana pemerintah menyediakan buku bermutu dengan harga yang murah. Pajak-pajak diturunkan dan terutama buku-buku untuk anak-anak kuliah. Jadi buku-buku pelajaran itu harusnya murah. Tetapi kalau misalkan fotokopi yang kemudian dipakai untuk yang diperjualbelikan, nah ini harus ditindak. Bahkan sekarang kan fotokopinya canggih. Ada fotokopi yang bisa cover warna lalu bisa persis dengan yang aslinya. Saya menemukan buku yang dibajak di Semarang. Saya minta untuk tanda tangan. Gimana saya lihat ini kok fotokopinya? Sedih kan saya itu kan. Misalkan buku saya dibajak gitu loh. Jadi untuk yang seperti ini susah. Apakah anak ini fotokopi dengan uang sendiri untuk kepentingan pribadi gitu loh. Kalau sendiri untuk kepentingan pribadi menurut saya sih ya nggak apa-apa. Tetapi kalau dia membeli yang dibajakan, nah ini yang harus dikelola karena ini yang rusak kan. Kalau misalkan fotokopi itu harus diatur. Fotokopi seluruh buku ya tentu nggak bisa dibenarkan. Karena itu artinya ya membajak. Sejauh itu sesuai dengan aturan hukum dan mekanismenya jelas, siapa yang tanggung jawab dan bagaimana mekanismenya nggak masalah. Ada dua masalah. Yang satu masalah mahasiswa harus fotokopi buku-buku karena itu untuk kepentingan pendidikan yang memang dia sendiri kalau beli sangat mahal harganya. Ya fotokopi menjadi salah satu alternatif. Bangsa ini akan menjadi lebih bodoh kalau misalkan buku nggak ada, pemerintah nggak menyediakan, kita fotokopi nggak bisa. Tapi yang kedua adalah regulasi hak cipta itu memang harus jelas. Karena saya sebagai penulis buku juga merasa sedih. Nggak ada mas penulis buku di Indonesia yang buku-buku pendidikan seperti saya tulis tentang pendidikan karakter itu bisa katakanlah laku keras seperti novel-novel gitu. Apa ada yang fotokopi novel? Karena apa? Novel tersedia banyak. Masyarakat itu kalau ada bukunya dia mau beli, tersedia dan harganya. Nah kalau buku-buku pendidikan, buku kuliah, itu kan buku yang jarang, buku yang tidak populer. Tetapi diwajibkan dan ini buku penting untuk kuliah. Ini harus diatur, diregulasi supaya buku-buku seperti ini tidak jatuhnya sangat mahal. Saya rasa secara rasional itu masyarakat itu mau beli, karena harga fotokopi sama beli bukunya itu hampir sama sekarang. Lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong ketersediaan buku berkualitas sehingga mendukung pengembangan tingkat pengetahuan dan intelijensia masyarakat Indonesia secara umum, Pak Doni? Jadi ada dua sistem, buku-buku asing diterjemahkan atau buku-buku asing biarkan tetap masuk di sini tetapi dengan pajak yang tidak tinggi gitu loh. Karena kampus-kampus itu nggak bisa menyediakan buku referensi mas kalau harganya sangat tinggi. Referensi itu kan nggak dipakai untuk individu per individu. Ensiklopedia, kamus, dan lain-lain itu untuk masuk di perpustakaan buku referensi kalau untuk mahasiswa. Kalau dia ada di sana nggak masalah, tapi itu kan nggak banyak tersedia. Kalau tuh misalkan fotokopi, itu fotokopi cuma halaman-halaman aja. Yang dibutuhkan bukan fotokopi semuanya, tetapi kalau mahasiswa itu biasanya satu buku itu difotokopi semua, dijilid. Nah itu yang sebenarnya pelanggaran, harus ditindak gitu ya. Tetapi kan masalahnya ada mekanisme, ada kebutuhan, lalu kepentingan. Ini maka mekanisme ini harus jelas. Dan opsi pemerintah untuk pengaturan buku itu harus tegas. Dia akan mau membiarkan masyarakat Indonesia bodoh atau bagaimana? Jadi aturan itu dibuat itu ada tujuannya. Nah tujuannya harus jelas kalau mengatur buku itu. Sehingga jangan malah buku-buku yang berguna baik bagi kepentingan bangsa ini di masa depan dipajekin tinggi. Kalau perlu menurut saya dikasih nol pajaknya, atau bahkan buku-buku pendidikan itu dikasih subsidi. Kemudian bagaimana harapan Pak Doni agar penyediaan kebutuhan buku yang terkait ilmu pengetahuan dan pendidikan juga dapat mendukung semangat perlindungan hak cipta? Ya pertama, hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan, buku dan lain-lain itu pajaknya harus direndahkan. Lalu kemudian, untuk meningkatkan motivasi penulis Indonesia, terutama untuk yang terjemahan, itu juga harus ada penghargaan. Selama ini mas ya, saya diminta untuk menerjemahkan buku Italia ke Indonesia. Indonesia. Hak terjemahannya itu hanya putus. Jadi saya dihargai katakanlah satu halaman itu 20 ribu. Setelah selesai ya sudah, saya nggak dapat apa-apa terus. Padahal buku itu misalkan laku terus gitu ya, penerbit itu dapat terus. Sementara yang penerjemahnya ya nggak dapat apa-apa. Jadi terjemahan itu harus dianggap sebagai sebuah produk karya seni juga. Karena menerjemahkan dari bahasa asing ke Indonesia itu suatu seni juga. Beda dengan terjemahan aslinya gitu loh. Bahwa penerbit harus minta izin ke penerbit aslinya itu wajib gitu loh. Tetapi bahwa penerjemahan ini sebenarnya bisa dianggap sebagai hak ciptanya penerjemah itu. Tetapi dalam level penerjemahan gitu loh. Dan untuk itu dia harus tetap dapat royalti yang bagus gitu loh. Karena sekarang ya nggak banyak buku-buku terjemahan. Kalau tuh ada terjemahannya ngawur semuanya. Banyak yang salah-salah lah terjemahan di Indonesia itu. Demikian penulis buku dan pengamat pendidikan Doni Kusuma, saya Giri Sadewa.